Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quran Al-Karim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati sebagaimana mereka semua juga akan mati. Rasul yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau seorang manusia sebagaimana manusia yang lainnya yang akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Namun kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya banyak ibrah dan pelajaran bisa kita petik. Dari detik-detik terakhir, dari hari-hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada musibah yang paling besar menimpa kaum muslimin. Tidak ada bencana yang paling besar melanda umat Islam lebih besar dari wafatnya Khalilullah Habibur Rahman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan meninggal Rasul, meninggal seorang bapak dalam sebuah rumah akan membuat kacau kehidupan istri dan anak-anaknya. Dia akan menjadi kacau orang-orang yang menjadi tanggung jawab bapak ini. Dan kita bisa bayangkan bagaimana ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hari meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dari ini rahimahullah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma ra'aitu yawman qad kana ahsan wa adha min yawmin dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau adha wa adha. Tidaklah aku melihat suatu hari yang lebih indah dan lebih terang ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu yawman kana akbah wala adlam min yawmin mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidak pernah aku melihat suatu hari yang lebih gelap, yang lebih jelek dari hari wafatnya Khalilullah wa Habibur Rahman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari meninggal Rasulullah hari-hari yang sangat menyedihkan, hari-hari yang sangat menyakitkan bagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara khusus bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami sebutkan ceritanya. Pada perang Khaybar 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diberikan makanan oleh seorang wanita Yahudi berupa daging panggangan yang pada daging pagangan tersebut diberikan racun oleh wanita Yahudi ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging tersebut. Dan ketika sudah tiba di dalam mulut beliau, datang malaikat mengkhabarkan bahwasanya di dalamnya ada racun yang diletakkan oleh seorang wanita Yahudi. Namun para hadirin, walaupun Rasulullah tidak menelan makanan tersebut sampai ke perutnya, tetapi pengaruh racun tersebut dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai setelah 3 tahun kejadian, sebagaimana beliau khabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu, dan membuat sakit Rasulullah semakin parah yang jatuh pada hari Kamis. Pada hari Kamis tersebut Rasulullah sudah tidak lagi menyelamatkan kaum muslimin. Yang waktu itu beliau diganti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sementara wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hari Senin pada tanggal 12 Syahr Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Rasulullah merasakan kesakitan yang sangat luar biasa dari semenjak hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. 5 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut. Bahkan pada hari-hari sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ra'sah, ya Ra'sah, begitu sakit kepalaku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "begitu sakit." Sampai tiba hari Senin, pada subuh Senin, ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka diimami oleh Abu Bakar Siddiq, yang itu merupakan salat ke-17 kali Abu Bakar Siddiq menyalati kaum muslimin, kehadiran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup pada waktu itu. Ketika mereka sedang salat subuh diimami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang kisahnya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka tirai rumah beliau, membuka tirai jendela beliau. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami dalam keadaan sedang sholat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tampan, mengeluarkan cahaya dan membuat hati kami sangat bahagia dan senang. Bagaimana tidak bahagia dan senang? Sudah semenjak hari Kamis kami tidak melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kami rindu. Kami rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan rasa cinta, kesucian, cinta para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Yang biasanya Rasulullah selalu mengimami sholat mereka. Yang biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan wasiat dan nasihat kepada mereka. Tapi sudah 5 hari mereka tidak melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami ingin merusak sholat kami untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun subhanallah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu merupakan hari terakhir kami melihat wajah yang mulia, wajah kekasih kami, wajah guru kami, wajah pemimpin kami, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangankan para sahabat Rasulullah yang mereka memang telah diturunkan ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka adalah orang-orang yang cinta dan ridho kepada Allah dan cinta dan ridho kepada Rasul alaihi wasallam. Pohon kurma saja yang tidak punya akal, dia merasa rindu, menangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersandar kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab hadis dengan riwayat sahih. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, beliau bersandar di pokok kurma di masjid beliau. Namun ada seorang sahabat yang menawarkan kepada beliau untuk dibuatkan mimbar. Yang kemudian Rasulullah berdiri di atas mimbar tersebut dan beliau meninggalkan pokok kurma tadi. Sehingga tiba suatu hari ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba terdengar suara raungan, tangisan pokok kurma. Karena dia cemburu, dia sedih, dia rindu. Nabi SAW bersandar kembali di badannya. Tetapi kata Rasulullah SAW, setelah beliau sedang berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya, memeluk pokok kurma tersebut. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku tidak turun dan memeluk pohon kurma ini, niscaya dia akan meraung sampai di umur kiamat, karena rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa bayangkan bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah semenjak hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, mereka tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak diimami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah menampakkan wajah beliau di subuh hari Senin. Di subuh hari Senin, sehingga membuat mereka bahagia, membuat mereka senang. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi imam, beliau ingin mundur. Ya, beliau berpikir bahwasanya Rasulullah akan keluar dari rumahnya dan akan mengimami mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk tetap melanjutkan ya sebagai imam salat bagi kaum muslimin. Kemudian ditutuplah tirai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba waktu duha pada hari Senin. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil anak beliau, anak perempuan beliau, Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesakitan yang sangat luar biasa, beliau tetap menyambut anak perempuan beliau. Dalam keadaan istri-istri beliau semuanya berkumpul di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha pada hari itu, pada hari Senin. Nabi SAW berkata kepada anaknya, marhaban bi binti, selamat datang buat anak perempuanku. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada di muka bumi ini seorang yang lebih baik dari Rasulullah SAW sebagai seorang bapak. Tidak ada. Ke ujung dunia manapun kita cari, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta kepada anaknya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamuakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau dihidangkan beberapa butir kurma dan kemudian beliau dihidangkan beberapa potongan kambing, daging kambing. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ayyub, "Ya Abu Ayyub, sesungguhnya anakku sudah beberapa hari tidak makan daging. Anakku Fatimah sudah beberapa hari beliau tidak makan daging. Tolong antarkan daging ini kepada anak saya." Rasulullah, beliau tidak hanya memikirkan diri beliau sendiri, beliau tidak hanya memikirkan perut beliau sendiri ketika beliau mendapatkan kenikmatan, tetapi beliau teringat kepada anaknya, beliau teringat siapa yang ada di rumahnya. Dan ini sangat jauh sekali dengan kondisi bapak-bapak pada hari ini yang kita semua masuk di dalamnya. Terkadang ya, anak kita di rumah cukup makan dengan nasi putih sama telur dadar, atau mungkin dengan ikan teri. Ada bapaknya hari ini makan di warung ini, besok makan di warung ini, besok makan di warung yang satunya, besok makan di warung lain. Ya, makan dengan beraneka ragam bentuk lauknya. Tapi anaknya di rumah cukup dibeli telur. Ini bukan bapak seorang ibu, bukan bapak yang baik. Ini bukan pemimpin rumah tangga yang baik. Tetapi pemimpin rumah tangga yang baik, mereka mencontohkan Rasul alaihi salatu wasalam, yang Rasulullah beliau sangat memperhatikan anak perempuannya, memperhatikan anaknya, dan memperhatikan anggota keluarga beliau yang lainnya. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam dalam keadaan sakit yang luar biasa, ya, beliau berdiri duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat Fatimah dalam keadaan sedih yang sangat luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu kepada Fatimah yang membuat tangisan Fatimah semakin deras, yang membuat kesedihan Fatimah semakin kencang. Kemudian dalam tangisannya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah dengan bisikan yang lainnya, kemudian membuat tertawa dan tersenyum Fatimah radhiyallahu anha dan melihat kaget, membuat kaget Fatimah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada engkau? Ya, aku melihat pertama engkau menangis dan yang kedua engkau tertawa, ya Fatimah." Kemudian kata Fatimah, "Wahai Aisyah, aku tidak mau menyampaikan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kembali teringat apa yang dibisiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah sehingga membuat beliau menangis dan membuat beliau ketawa setelahnya. Kemudian kata Fatimah, "Wahai Aisyah, adapun sekarang ini saya akan menceritakan apa yang dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikiku pada waktu itu bahwasanya malaikat Jibril setiap tahun dia mendatangiku satu kali untuk mendengarkan Al-Qur'an sampai selesai. Namun tahun ini, kata Rasulullah, malaikat Jibril mendatangiku sebanyak dua kali mengkhatamkan Al-Qur'an. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku merasa bahwasanya ajalmu akan segera cepat. Aku akan segera dijemput nyawa oleh malaikat." Ini membuat menangis Fatimah radhiyallahu taala anha mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera meninggalkan beliau. Kemudian di tengah-tengah tangisan Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki Fatimah, "Wahai Fatimah, bahwasanya dari keluargaku yang pertama kali akan mendatangiku, atau maksudnya orang yang pertama akan meninggal setelah meninggalnya Rasulullah dari keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa?" Fatimah radhiyallahu taala anha, dan membuat tersenyum Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan riwayat yang lainnya, Rasulullah berkata, "Wahai Fatimah, apakah engkau yang mau menjadi pemimpin dari pemimpin yang kaum mukminin, kaum mukminat di surga kelak?" Ini dibisiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah yang membuat tersenyum Fatimah radhiyallahu taala anha. Namun bersama dengan itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau membuat wa'nan pada hari-hari detik-detik sebelum beliau dicabut nyawanya. Fatimah radhiyallahu taala anha berkata kepada bapaknya, karena memang beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit yang luar biasa. Beliau berkata, "Ya Abakar, ya Abah, wahai bapakku, begitu sakit yang kau rasakan, wahai bapakku." Saking sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan dicabut nyawa, beliau mengatakan, "Innal maut la sakarat, innal maut la sakarat." Bahwasanya kematian itu sangat menyakitkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau meminta kain basah, ya, dilap keringat yang ada di dahi beliau karena sakitnya, kesakitan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan bagaimana penderitaan dan sakitnya Nabi Muhammad ketika dicabut nyawa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah merasa cemburu kepada siapapun, kepada seorang pun, ketika dia mati dalam keadaan tenang, ketika aku melihat bagaimana dahsyatnya dan sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawa oleh Allah, dicabut nyawa oleh malaikat maut. Para hadirin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibur Rahman wa Khalilullah, beliau lahir dalam keadaan yatim. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Dan di masa kecilnya beliau, umur beliau waktu itu masih 4 tahun atau lebih, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau. Nabi kita lahir dalam keadaan yatim. Ya, dalam masa kanak-kanak beliau sudah menjadi yatim piatu. Kemudian beliau dipelihara oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Setelah beberapa lama beliau dipelihara oleh kakek beliau Abdul Muttalib, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala juga mencabut nyawa kakek beliau. Hidup Nabi kita dalam keadaan yatim piatu. Bukan semenjak kecilnya beliau lahir terus dalam keadaan bahagia. Yatim piatu harapan Rasulullah tumbuh beliau. Ya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Ketika beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, lahir anak-anak beliau dan ternyata subhanallah anak beliau juga banyak dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di rumah beliau berbulan-bulan tidak ada sesuatu yang dimasak para habib yang dirahmati oleh Allah. Ketika beliau menyebarkan dakwah, ketika beliau menyebarkan Islam, yang beliau dicaci maki, dihina, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai orang pecah belah umat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diusir dari negeri beliau, dikejar oleh musuh-musuh Islam, oleh Abu Lahab, Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus keluar dari negerinya. Untuk apa para hadirin? Untuk menyebarkan bagaimana Islam itu bisa sampai kepada kita detik ini. Beliau berjuang siang dan malam. Dengan darah beliau beliau memperjuangkan Islam agar bagaimana kita bisa merasakan Islam pada detik ini. Para hadirin, kalau seandainya Rasulullah tidak menyebarkan Islam, kalau seandainya Rasulullah tidak bersemangat untuk menyebarkan Islam, jangan harap kita hari ini bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita akan menyembah batu. Hari ini kita akan menyembah kayu-kayu. Mungkin hari ini kita adalah orang-orang yang tidak punya agama. Tapi karena perjuangan dan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam sampai kepada kita hari ini. Butuh dengan perjuangan. Butuh dengan pengorbanan darah keluar dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat yang mengaku cinta kepada Nabi, sebagai umat yang mengaku bahwasannya Rasulullah adalah manusia yang terbaik, apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah Tabaraka wa Taala? Apa yang telah kita korbankan untuk agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangankan berkorban dengan harta dan jiwa kita, untuk diri kita sendiri terkadang kita malas. Untuk diri kita sendiri kita malas untuk menegakkan agama pada diri kita. Sejauh mana kita menjaga sholat berjamaah dalam waktu? Sejauh mana? Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga yang namanya sholat. Bahkan tidak ada sesuatu yang beliau tanyakan ketika beliau akan dicabut nyawa oleh Allah kecuali as-sholat. Ini beliau wasiatkan kepada para sahabatnya. Bukan perjuangan yang kecil, bukan pengorbanan yang sedikit Rasulullah berikan kepada kita, darah, harta seluruhnya beliau keluarkan agar bagaimana Islam bisa kita rasakan sampai detik ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha beliau menangis melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan dicabut nyawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ya Fatimah, laisa ala abika qurbun ba'da al-yawm." Wahai Fatimah, semenjak hari ini bapakmu tidak akan pernah lagi merasakan kesakitan. Disebutkan oleh para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan dicabut nyawa beliau, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau surga. Memperlihatkan kepada beliau bahwasanya inilah tempatmu kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kekhususan para nabi dan para rasul. Adapun kaum ingin yang mereka akan mewarisi surganya Allah, Allah akan memperlihatkan kepadanya surga ketika mereka berada di kuburnya. Adapun para nabi dan para rasul, Allah perlihatkan surga kepada mereka ketika mereka masih di dunia sebelum dicabut nyawa. Sebagaimana hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu lam yaqbid nabiyyun hatta yarabbahu min al-jannah." Tidaklah diwafatkan seorang nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya tempat duduk dari surga. Ini hal yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur anak beliau, wahai Fatimah, semenjak hari ini bapakmu tidak akan pernah lagi merasakan kesakitan karena beliau telah diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh para ulama, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, keadaan mati seorang manusia itu dalam empat keadaan. Apabila dia seorang mukmin, dia mati dalam keadaan tenang, maka ini merupakan bucro baginya. Ini merupakan awal kesenangan yang akan dia dapatkan, dan selanjutnya dia akan bahagia selama-lamanya dalam surganya Allah Taala. Dan kalau seandainya kita mendapatkan seorang mukmin, dia mati dalam keadaan kesakitan, mati dalam keadaan sakratul maut, mati dalam keadaan luar biasa sakitnya sebagaimana dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan sebab Allah akan menaiki derajatnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan melipat gandakan pahala baginya, dan ini merupakan akhir dari kesakitan yang akan dia rasakan, dan selanjutnya dia tidak akan pernah lagi merasakan kesakitan yang demikian. Adapun orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang mujrim, ketika dia meninggal dalam keadaan tenang, sedang tidur tiba-tiba pagi sudah meninggal, maka kata Pak Ibnu Qayyim, ini merupakan akhir daripada masa bahagianya, dan selanjutnya dia akan merasakan kesengsaraan selama-lamanya. Dia akan merasakan kesengsaraan selama-lamanya ketika kita mendapatkan orang kafir mati dalam keadaan tenang. Dan kalau seandainya kita mendapatkan orang kafir mati dalam keadaan kesusahan, mati dalam keadaan sakratul maut berhari-hari, bahkan ada yang bertahun-tahun dalam keadaan sakratul maut, maka kata Ibnu Qayyim, ini merupakan awal kesengsaraan yang akan dia rasakan, yang selanjutnya dia akan merasakan kesengsaraan yang lebih dahsyat, yang lebih ngeri daripada kesengsaraan pada hari itu. Sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak tentunya pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang paling terpenting yang kita ambil, Rasulullah seorang nabi yang beliau telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bertemu dengan Allah, yang tidak ada dosa beliau bawa untuk bertemu dengan Allah, yang beliau sudah dijamin masuk surga, tetapi beliau merasakan kesakitan yang sangat luar biasa ketika beliau telah dicabut nyawa. Bagaimana lagi dengan keadaan kita? Siapa yang bisa membantu kita? Tentunya yang bisa membantu kita dan amalan kita, ketaatan kita. Nah, inilah yang harus kita persiapkan para hadirin. Hari di mana Allah akan mencabut nyawa kita melalui malaikat, apakah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa ucapan akhir seseorang dengan la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Jangan kita berharap gampang saya mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang 100 kali pun saya gampang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun dalam keadaan sakrat maut, dalam keadaan kita akan dicabut nyawa oleh Allah, Allah tidak akan memberikan taufik kepada seseorang mengucapkan la ilaha illallah kecuali memang keadaan hidup dia sebelumnya adalah orang-orang yang selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Taala. Para ulama telah menceritakan bagaimana kehidupan kematian orang-orang yang tragis dalam kematiannya. Disebutkan ada orang-orang yang mau meninggal, kebiasaannya di dunia dia suka menyanyi, berpindah dari satu tempat karaoke ke karaoke yang lainnya. Ketika dia mau meninggal, keluarganya mengatakan, "Qul la ilaha illallah," ucapkan la ilaha illallah. Justru dia bernyanyi di situ. keluarga yang membisikkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, nyanyi, dia bernyanyi justru. Nafas dia yang terakhir, tenaga yang dia punya sedikit lagi sebelum dia dicabut nyawa, justru dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menutup kematiannya dengan nyanyian. Dan disebutkan lagi oleh para ulama, ada orang-orang ketika dia mati, justru dia keluar dari mulutnya caci maki. Caci maki keluar dari mulutnya. Caci maki. Karena kebiasaan di dunia dia suka mencaci maki. Dia tutup kematiannya juga dengan caci maki. Juga disebutkan di sana oleh para ulama, ada orang ketika dia meninggal, dia minta rokok, mana rokok? Minta rokok. Rokok diminta ketika mau meninggal. Karena memang kebiasaannya adalah seorang pencandu rokok. Dia tutup kematiannya dengan menutup, menghisap. Ada lagi para hadirin diceritakan oleh para ulama, ada seseorang ketika dalam keadaan sakaratul maut, dia meminta mana Al-Quran? Berikan kepada saya Al-Quran. Ketika diberikan kepadanya Al-Quran, dia berkata, sesungguhnya aku telah mengkufuri, telah kafir kepada Tuhan yang menurunkan Al-Quran ini. Kemudian dia tutup kematiannya. Orang-orang yang biasanya memperolok-olok ayat-ayat Allah, menghina Al-Quran Al-Karim, dia memprotes apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini. Ya, ketika dia tutup kematiannya, justru dia berkata telah kafir kepada Zat yang menurunkan Al-Quran ini, subhanallah. Detik-detik terakhir, di situ justru dia menutup kematiannya dalam keadaan yang paling tercela. Oleh karena itu para hadirin, saya dan kita semuanya yang hadir di sini dan yang mendengar dari ruangan-ruangan, kita semua dan jalan baik. Kita semua akan sampai pada waktu, apakah besok, apakah satu bulan lagi, ataukah satu tahun lagi, yang jelas kita semua akan sampai kepada detik-detik kita akan dicabut nyawa oleh malaikat yang maut. Dan di antara ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat yang sudah disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, seseorang mati dalam keadaan tiba-tiba, sedang duduk tiba-tiba mati, sedang mengendarai mobil tiba-tiba sedang mati. Nauzubillah, terkadang seseorang sedang bermaksiat kepada Allah, di situ Allah mencabut nyawanya. Apa yang terjadi? Oleh karena itu kita mawas diri, kita jaga diri kita agar bagaimana kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah. Ketika datang malaikatul maut, kita mati dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin semuanya. Dan cerita hari-hari detiknya wafat Rasulullah, tentunya saya meringkas di sini. Dan tentunya kita sebagai umatnya Rasulullah, ya tidak masalah, sangat penting, tapi tidak masalah kita hasum untuk kita membaca bagaimana detik-detik meninggalnya Rasulullah. Karena di dalamnya banyak pelajaran dan mauidhah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namun juga perlu diperhatikan banyak cerita-cerita yang disebutkan hari-hari detik-detiknya Nabi Muhammad SAW ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Cerita-cerita yang palsu, cerita-cerita yang tidak bersanad, cerita-cerita bohong, sehingga kita hati-hati untuk membaca kisah-kisah tersebut, kecuali dari buku-buku atau dari kitab-kitab para ulama yang sudah masyhur, yang thiqah, yang bisa terpercaya diambil daripada riwayat-riwayat mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.